saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Sebenarnya ada hikmah dari setiap peristiwa, kejadian, ataupun musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ya kepada manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim, Maha Bijaksana dalam firman-Nya, dalam perbuatannya, dalam takdir yang Dia tetapkan di alam semesta ini, dan dalam syariat yang Dia tetapkan dalam agamanya. Semuanya penuh dengan kebijaksanaan, enggak main-main, tapi ada hikmah di balik itu. Yang terkadang seseorang mengetahui hikmahnya dan terkadang tidak, ya. Dan kalau kita mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, hikmah-hikmah itu akan semakin jelas bagi kita. Seperti musibah, apapun musibah yang menimpa kita, besar, kecil, itu ada hikmahnya. Ya, diantaranya sebagaimana firman Allah, وَمَا أَصَابَتْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan karena perbuatan atau dosa-dosa yang kalian lakukan. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Namun banyak dosa-dosa itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Cuma ada yang perlu diberikan pelajaran. Ya, dimana dengan adanya musibah, ya, terkadang seorang sadar. Perumpamaannya seperti, ya, kadang-kadang ada kayak remaja-remaja kita yang mereka senangnya naik motor ugal-ugalan, ngebut-ngebutan. Ya, dia nggak mikirkan bahaya dari ngebut-ngebutan itu, kecelakaan. Yang penting puas dirinya. Ya, maka sesekali perlu dikasih maksudnya cobaan, mungkin dia apa jatuh, tertabrak, ataupun ya kena kecelakaan, yang setelah mendapatkan cobaan itu dia pun baru mikir, baru sadar gitu. Tapi yang baik adalah kita jangan keburu kena musibah dulu, kita ambil pelajaran dari orang lain agar jangan sampai musibah itu menimpa seperti yang dialaminya. Ya, harusnya kita ngambil pelajaran dari orang lain. Cuma kadang-kadang kita nggak ngambil pelajaran dari orang lain, ya pas kita mendapatkan musibah barulah kita menyadari gitu ya. Nah, ini diantara hikmah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Allah uji kadang dengan yang baik-baik dan kadang dengan yang buruk-buruk agar mereka kembali, agar mereka sadar, ya. Dan banyak sekali pelajaran dari musibah, diantara juga untuk menghapuskan dosa-dosa itu. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, besar kecil musibah itu menghapuskan dosa-dosa. Ya, dalam hadis dalam hadis itu bunyinya mayusibul muslim, tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim min nasab, meskipun cuma sekedar kecapean, wala wasab, penyakit, ya, wala ham, wala gham, kesedihan, sedih setelah sebelumnya senang, tiba-tiba murung, sedih. Ya, seperti inilah dalam kehidupan dunia. Terkadang kita ketika sedang senang-senangnya, tiba-tiba kita sedih. Itu musibah juga. Jadi enggak nyaman, enggak enak, enggak nikmat hidup ini. Kata Allah, illa kafarallahu biha min khotoyah. Melainkan dengan musibah-musibah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya, hatta syauqah yushaquha. Meskipun kena duri pun, dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hapuskan ya kesalahan-kesalahannya. Ya. Dan ini juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa di dunia ini ada sungai yang besar. Ya, di dunia ini ada sungai yang mana di sungai itu orang-orang yang berdosa dapat membersihkan dirinya. Ya. Jadi pelaku dosa memiliki sungai di dunia. Ya, sungai itu adalah pertama sungai tobat nasuha. dengan seorang bertobat nasuha, ya, maka seakan-akan dia mandi di sungai untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, yang mana dosa-dosa ini mengotori batin seseorang. Ya. Kalau ternyata belum bersih dengan sungai tobat nasuha, maka ada sungai berikutnya, yaitu amal-amal soleh yang menghapuskan kesalahan-kesalahannya, kebaikan-kebaikan yang menghapuskan kesalahan-kesalahannya, sebagaimana firman Allah, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk. Apa saja yang kita kerjakan, sholat fardu, sholat sunnah, sedekah, puasa, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, bersilaturahim, ini semua dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, ya, semua kebaikan. Maka jangan kita remehkan kebaikan meskipun kecil. Kalau ternyata kebaikan ini belum bisa membersihkan dosa-dosa kita, maka ada sungai yang ketiga, yaitu sungai musibah dan cobaan. Allah jatuhkan dia ke dalam musibah, Allah timpakan kepada dia musibah, mendapatkan penderitaan, apapun bentuk musibah. Musibah itu kan banyak bentuknya, ya, bisa dengan kekurangan ekonomi, bisa dengan dicabut nyawa kekasihnya, istri atau anaknya, bisa dengan apa namanya tadi kekurangan harta, kemudian hasil yang telah diusahakan ternyata tidak tercapai, ya. Kan dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf." Kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian. Pasti itu sunnah Allah di dalam kehidupan di dunia ini, agar kita mengetahui bahwa dunia ini, ya, tidak pantas untuk kita jadikan sebagai tujuan yang kita mengerahkan tenaga dan pikiran kita hanya untuk memperoleh dunia. Kita ini jangan sampai seperti orang-orang kafir yang pandangannya tertuju kepada dunia karena mereka gak beriman kepada hari akhir. Makanya usaha mereka, fikir yang mereka pikirkan, berusaha supaya hidup, supaya bisa hidup enak di dunia. Padahal, ya, ya, dia tetap pasti akan meninggalkannya. Ya, telah banyak bukti semua orang yang hidup di dunia ini pasti akan meninggalkannya setelah dia memiliki harta yang banyak, setelah dia memiliki kekayaan, setelah dia memiliki jabatan, pangkat, setelah itu dia akan tinggalkan. Ya. Kita orang muslim, orang mukmin beriman bahwa setelah kehidupan dunia ini ada akhirat. Maka jangan sampai hari-hari kita, waktu kita untuk kita habiskan hanya untuk mengejar dunia. Jangan sampai seperti mereka-mereka yang berangkat, ya, sebelum subuh atau pas subuh ninggalin sholat, ya. Padahal sholat sunnahnya saja, sholat sunnah qobliyah saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian pulang sampai rumah langsung tidur, enggak sholat juga. Orang ini, ya, seperti halnya orang-orang kafir yang enggak kenal akhirat. Ya, kita sudah belajar agama bahwa setelah kehidupan dunia ini ada alam akhirat. Gitu ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi," kami akan berikan cobaan kepada kalian bisa dengan ketakutan. Yang sebelumnya aman, damai, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan, ya, hal yang membuat orang pada ketakutan, apapun bentuknya. Bisa dengan adanya orang-orang jahat seperti begal, penjahat, perampok, ya. Bisa juga dengan dikirimkan orang-orang yang kemudian menjajah, ya. Bisa yang tadinya aman damai jadi dijajah, bisa juga. Allah berkuasa. Walana bluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', bisa juga dengan kelaparan, krisis ekonomi, harta berkurang, ya. Dan Allah punya banyak cara, ya, menimpakan musibah itu. Ya. Terkadang hal yang kita enggak bayangkan, sesuatu yang kecil aja bisa menggoncang kehidupan dunia, perekonomian mereka, seperti virus yang COVID yang masih ada sisa-sisanya, gitu ya. Ini ternyata membuat, ya, krisis ekonomi, banyak orang-orang yang kekurangan jadinya, ya, gaji yang tadinya penuh jadi dikurangi. Kemudian juga apa namanya, usaha-usaha banyak yang bisa gulung tikar, ya, dan lain sebagainya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, meninggal orang yang dia cintai, wal anfusi wat tamarat, ataupun hasil usaha yang telah dia usahakan sebelum ini, diharapkan ada hasilnya, hasil panen. Ternyata enggak panen, Allah kirimkan hama, tikus, ataupun apa namanya, musibah-musibah lainnya, sehingga dia enggak memperoleh apa yang dia usahakan, ya. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Terima saja, ada hikmah di balik itu. Gitu ya. Nah, ini sudah, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang hidup di dunia, pasti Allah berikan cobaan. Ya. Yang sikap kita menghadapinya adalah dengan sabar, dan pasti ada hikmah di balik itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya mubashshiral sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang ketika mendapatkan musibah mereka pasrah, mengatakan mereka milik Allah dan akan kembali kepada-Nya. Di samping itu juga sikap manusia menghadapi musibah itu ada tiga kelompok, ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, tingkatan sabar. Arti sabar, nahan diri. Nahan diri ini meliputi nahan hati, nahan lisan, dan nahan anggota badan. Nahan hati dari keluh kesah, marah-marah, kesel, protes sama Allah. Ya Allah, kenapa Engkau berikan cobaan ini kepada kami? Kenapa Engkau cabut nyawa kekasih kami? Kenapa Engkau kirimkan orang-orang yang misalnya jahat ya ke tengah-tengah kami, sehingga kami ya dizolimi dan lain sebagainya. Ya sabar, maksudnya jangan keluh kesah, jangan marah-marah, jangan protes. Ada hikmah di balik itu. Ya. Yang kedua, tahan lisan. Ya, enggak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kesal, marah-marah, protes. Ya, kalau hati tidak keluh kesah, lisan tidak menunjukkan protes seperti tadi. Ya Allah, kenapa Engkau musibah, Engkau berikan kepada kami penyakit ini? Kami enggak kuat ya Allah, gitu ya. Misalnya ini kan enggak sabar. Yang ketiga adalah menahan anggota badan. Tidak seperti mereka yang kurang sabar, kadang-kadang seperti misalnya wanita yang kurang sabar ketika mendapatkan musibah, salah satu anggota keluarganya meninggal, ya. Kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabar, seperti meratap. Seperti misalnya kalau yang gak sabar, kalau orang dulu kadang-kadang gak tahu kalau sekarang-sekarang masih ada atau enggak, misalnya dengan menampar pipi, kalau jahiliyah dulu ya, menampar pipi, kemudian merobek baju, ataupun dengan menjanggut kepala, ataupun membenturkan kepala, ya, menjanggut rambut, ya, ya pokoknya menunjukkan dia gak sabar, ya. Nah, ini semua ini menunjukkan tidak sabar, ya. Dia harus sabar. Cuma tingkatan pertama ini ya, yakni nahan hati, nahan lisan, dan nahan anggota badan. Tingkatan yang keduanya adalah ridho. Ya. Ridho ini kata para ulama, hilyah auliyaillah, perhiasan para wali Allah, orang-orang yang dicintai Allah, para kekasih Allah, wali-wali Allah. Mereka punya perhiasan. Perhiasan mereka bukan emas, bukan perak, tetapi ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu puas, sejuk pandangannya ya ketika mendapatkan musibah. Ya. Orang yang ridho ini karena dia memahami hikmah di balik musibah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada dirinya. Ya. Maka dia ridho terhadap musibah itu, bahwa berarti Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajatnya. Boleh jadi amalnya kurang, ya, dia ingin memperoleh derajat yang tinggi, maka Allah Subhanahu wa taala kasih musibah. Boleh jadi dia banyak dosa-dosa, maka supaya tidak dihukum dosa-dosa itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan musibah untuk menghapuskan dosa-dosanya. Ya, ridho. Dan tingkatan yang paling tinggi lagi adalah syukur. Dia malah berterima kasih, bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan musibah. Karena dia betul-betul paham bahwa maksud Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah adalah ada hikmah di balik itu, menginginkan kebaikan buat dirinya, supaya dia menghadap Allah bersih dari dosa, supaya derajatnya tinggi, dan supaya dia terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berlebihan lagi mengejar dunia dan lain sebagainya. Itu tingkatan paling tinggi, syukur, malah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dalam hadis riwayat Ahmad bahwa ada seorang hamba memiliki anak yang anaknya ini dicabut nyawanya ya oleh para malaikat pencabut nyawa. Saat malaikat pencabut nyawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada mereka, ya, qabattum samarata fuadi abdi, apakah kalian mencabut buah hati hambaku, yakni anaknya, gitu ya. Kata para malaikat, iya, na'am. Famadza qala, Allah berfirman, apa yang dia ucapkan? Hamidaka wastarja'a, dia malah memujimu, bersyukur dan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, malah bersyukur. Ada hikmah, dia paham. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bangunkan istana untuknya dan berikan nama dengan Baitul Hamdi, istana penuh dengan pujian. Ya, itu kalau tingkatan paling tinggi ya, malah syukur. Ya, dengan sabar, dengan ridha, apalagi syukur, maka hidup akan nyaman, hidup akan bahagia. Nah, ini apa namanya, termasuk diantara penggugur dosa. Sebagaimana tadi saya terangkan bahwa di dunia ini ada tiga sungai, kata Ibnu Qayyim. Sungai tobat nasuha, untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Kalau belum bersih, maka ada sungai yang kedua, yaitu sungai berbagai macam amal soleh, perbuatan baik, yang wajib, yang sunnah, ya, ibadah, itu semua menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, musibah yang menimpa seseorang. Maka jangan sampai kita suuzon, ada orang kecelakaan, cuma ngeri juga ya, ada orang yang mendapatkan penderitaan hidupnya, sengsara, menderita, terkena penyakit, ya, penyakit kronis, kemudian kita bersangka buruk, berarti Allah benci, nggak suka. Enggak, ini ada Allah menginginkan kebaikan buat dirinya, agar dirinya bersih dari dosa-dosa. Kalau ternyata ini semua belum juga membersihkan, ya, diri dia dari dosa, ada sungai yang keempat. Cuma sungai ini di akhirat, yaitu sungai neraka dengan dicuci dirinya ya dari dosa-dosa di neraka jahanam. Nah, ini kita jangan sampai, karena dicuci di neraka itu sangat apa namanya, cucian yang sangat pedih sekali. Dicucinya bukan dengan air, tapi dengan api yang membara, yang sangat panas sekali. Ya, itu sungai yang keempat. Kata Ibnu Qayyim, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah ceburkan dia ketiga, salah satu di antara tiga sungai ini sebelum ke sungai neraka jahim. Ya, karena kalau sungai neraka jahim itu sudah berarti dosanya terlalu banyak sehingga siap dia harus dicuci dengan api. Ya, maka mendingan di dunia ini. Ya. Nah, itu apa namanya, hikmah di balik musibah. Nasihatku untukmu.